Cara keempat, itu ya cara keempat ya. Qala al-Malik rahimahullah taala ar-Rabi' yang keempat. Yang keempat dari cara mengetahui bahwa kata ini telah dipindah hurufnya. Ayat tarattab 'ala adamil qalbi wujud hamzataini fi tarab. Masyaallah. Ayat tarattab 'ala adamil qalbi wujud hamzataini fi tarab. Akan mengharuskan kalau tidak dipindah, akan mengharuskan kalau tidak dipindah, tidak dipindah, akan mengharuskan adanya dua hamzah di ujung. Kalau kita tidak pindah, maka mewajibkan adanya dua hamzah di mana? Di ujung. Nah ini tidak boleh. Dicontoh insya Allah akan lebih jelas ini pernyataannya penulis. Wa dzalika bi kulli ismi fa'ilin min al-fi'li al-ajwab bil mahmuzi lam. Masyaallah. Demikian itu akan terjadi pada setiap fi'il, setiap isim fa'il dari fi'il ajwab yang mahmuz lamnya. Berarti kita harus tahu dulu fi'il mahmuz itu, isim fa'il itu apa mazhabnya? Iya. Tidur, Bro. Nanti. Sedikit. Ini doroba, apa isi failnya? Buat dulu, doroba. Hah? Doribun. Kotala. Hah? Kotilun. Mana? Gosala. Ja. Ini kita mau. Ja. Ja. Ja. Hah? Buat seperti kotala. Kotala. Mana? Syariba. Ja. Hah? Ja. Apa? Ja'i'un. Dari mana hamzah ini? Hmm? Kan ja'a aslinya apa? Ja? Jaya'a. Jaya'a. Ya berharokat sebelumnya di fathah, dia diganti menjadi alif. Jadilah ja'a. Jaya'a. Isi fa'ilnya? Hah? Jaya'a isi fa'ilnya? Ja'i'un. Paham? Jayiun. Kalau ada ya, nah terletak setelah alif tambahan, maka wajib diubah menjadi hamzah. Jadilah jaiun seperti kawala. Isim fa'il. Isim fa'il. Kawilun. Dari mana hamzah? Dari wau. Karena aslinya sebenarnya kaw Milun. Paham gak ini? Tapi kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, maka dia wajib diubah menjadi hamzah. Paham gak ini? Ah, sekarang kita di sini. Jaya'a. Syarunya isi fa'ilnya apa? Jayi'un. Paham? Ada ya terletak setelah alif tambahan, maka dia wajib diubah menjadi hamzah. Jadilah jayi'un. Paham gak ini? Ja, ja, iun. Kalau begitu, wa akan mewajibkan bertemunya dua hamzah di mana? Di mana? Hah? Di mana? Di ujungnya itu gak boleh pelanggaran. Paham? Supaya gak ketemu, apa yang harus kita lakukan? Pindah tempatnya. Yang ini. Ja, iun, hamzah ini yang terakhir. Bertukaran sama ya. Paham? Jadinya apa? Kalau tukar? Ja? Ja? Ja? Ada masalah? Ada masalah? Ya ini. Apa masalahnya ini ja'iun? Hah? Apa masalahnya? Paham? Paham? Paham gak itu? Paham ini? kalau tidak dipindah, mengharuskan bertemu dua Hamzah. Makanya dipindah supaya tidak ketemu. Daripada ketemu bahaya nanti Ahmad. Bermasalah. Ya enggak Ahmad? Hah? Yakin? Jelas ini? Jelas masalahnya dia? Jelas ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat kata penulis rahmallahu ta'ala. وَذَلِكَ فِي كُلِّ اسْمٍ فِي كُلِّ اسْمِ فَاعِلٍ مِنَ الْفِعْلِ الْأَجْوَفِ الْمَهْمُوزِ. Demikian itu terjadi pada setiap isim fa'il dari fi'il ajwaf. Kenapa harus punya fi'il, harus fi'il ajwaf? Karena kalau bukan ajwaf, tidak jadi ketemu dua. Paham gak ini? Harus fi'il ajwaf. Itu pun ajwafnya mahmuzil lam. Lamnya harus huruf hamzah. Artinya kalau ada fi'il ajwaf, lamnya bukan hamzah, tidak jadi. Seperti kola, jadi? Kola, jadi? Isim fa'ilnya? Kola. Hah? Ba'a. Hah? Ba'a. Apa? Bukan ba'iun atau ba- gimana ini? Diganti atau tidak? Hah? Ditukar. Kenapa? Karena ketemu dua hamzah di ujung. Nah orang ain. Ain, ain. Ba'a. Ba'a. Ain. Apa jadi isim fa'ilnya? Ba'iun. Hah? Ba'iun. Diganti ke Imron. Hmm? Diganti. Tiduran tuh Imron. Hah? Imron. Ganti tuh tidak? Kisengi. Hah? Ganti gak? Ya enggak. Enggak ketemu dua hamzah. Paham syaratnya tadi? Syaratnya tadi itu harus mahmuzil lam. Lamnya itu harus apa? Huruf apa? Hamzah. Artinya kalau bukan Hamzah Imron, maka dia ganti. Antum ditipu sedikit tertipu. Ya. Kalau bukan Hamzah, maka tidak diganti. Paham Imron? Yakin? Paham? Betul? Masih dihayalan? Paham ya antum? Misalnya, sya'a. Sya'a. Apa jadinya, bro? Ini, tulisannya, bro. Sya'a. Sya'a. Sya'a. Coba. Kola. Ko'ilun. Sya'a. Apa? Sya'iun. Dari mana lagi ya? Dari berau? Coba ulang. Soma. Soimun. Sona. Sona. Sona. Soinun. Iya. Soinun. Koma. Sya'a. Hah? Sya'i'un. Kan kita mudah hamzah di ujung. Maka di sini harus dipindah. Paham, bro? Alhamdulillah. Jelas berarti. Makanya kata penulis rahimahullah ta'ala, beliau bilang ke sya'a wa sya'a, fa'inna smal fa'ili minhu ala wazni fa'il. Sesungguhnya isim fa'il darinya di atas wazan fa'il. Nanti kan bahaya itu. Wal qa'idah dan qa'idahnya. Annahu mata u'illal fi'il bil qalbi aynihi alif. Kapan fi'il itu dita'lil, diubah. Ya di'ilal, u'illa, di'ilal fi'il itu bi qalbi aynihi alif. Dengan diubah ainnya menjadi alif. Maksudnya ketika mandi. Paham ini? Diubah ainnya menjadi a? Alif. Di mana? Di madi. Maka u'illas mul fa'il minhu. Maka diubah juga isim fa'il darinya. Jadi kalau pada madi dia diubah, maka ketika isim fa'il juga dia diubah. Masya Allah. Bikol bi'ainihi hamzah. Dengan diubah ainnya menjadi apa? Diubah ainnya menjadi apa? Hamzah. Iya kan? Kola menjadi Koilun. Iya kan? Diubahinnya menjadi apa? Menjadi apa? Hamzah. Falau lam nakul bitakdimil lami bi maudi'il ain. Seandainya kalau kita tidak bilang dengan mendahulukan lam pada tempatnya ain, lazima an nantiqo bismil fa'il min ja'a ja'iun, maka akan mengharuskan kita ucapkan isim fa'ilnya dari ja'a ja'iun bi hamzatain, dengan adanya berapa hamzah? Dua hamzah. Walidzalika lazimal qawlu bi taqdimil lam. Oleh karena itu harus kita berpendapat dikedepankan lamnya atas ain biduni antuklab hamzah, tanpa diubah dulu menjadi hamzah. Maksudnya ini nih, kita misalnya ini tadi itu yang ini, sebelum kita ubah ini jaiun, jangan begitu, sebelum diubah itu harus memang ini dipindah langsung supaya tidak ketemu. Karena kalau kita jadikan dulu, ketemu dulu baru ubah. Kalau ini misalnya jaya'a, sudah langsung buat dulu, pindah dulu isim fa'ilnya. Paham kan? Supaya tidak ketemu. Harus begitu. Fatakulu ja'iun biwazni fa'li'un. Antum katakan ja'iun dengan wazan apa? Fa'li'un. Paham ini? Perpindahan, pergantian antara ain dan lamnya. Thumma yu'allu ilal qadim. Kemudian setelah itu dia bisa diilal dengan ilalnya qadim. Kan qadi bisa qadiyun, bisa menjadi qadin. Kan begitu? Kan qadiyun bisa menjadi apa? Qadin. Ya sama. Ja'iyun bisa menjadi? Bisa menjadi ja'in. Tangga ini bisa diubah seperti ilalnya qadi. Mayu qalu ja'in. Maka antum katakan ja'in biwazni falin. Hilang apanya itu? Kan tadi ya-nya dikebelakangkan dalam artian dia ain. Setelah itu dia hilang karena diilal seperti isim, seperti qadi. Hilang lagi ain tadi. Makanya jadinya falin. Paham gak ini? Selesai cara mengetahui asli. Kemudian yang khamis, yang terakhir. Yang terakhir. Ayyata rottaba ala adamil qalbi man issorfi biduni muktadin. Masya Allah. Ayyata rottaba ala adamil qalbi man issorfi biduni muktadin. Nah, ini ilmu penting ini, Masya Allah. Kadang kita dalam bahasa Arab ada sebuah kata kita tidak tanwin, tapi kalau kita cari wazannya, wazan seperti ini harusnya tanwin. Wazan yang seperti ini harusnya apa? Tanwin. Tapi dia tidak ditanwin. Kenapa itu? Ternyata terjadi perpindahan tempat. Ada contoh yang ma'ruf sebentar. Kata beliau, ayat tarattaba akan mengikutkan, akan mengharuskan ala adamil qalbi, kalau kita tidak ubah. Kalau kita tidak pindah, akan mengharuskan man ussarf terhalangi dari tanwin biduni muktadin, tanpa ada yang mengharuskannya. Namanya orang itu kalau tidak ditanwin harus ada illah. Paling sedikit berapa illah? Paling sedikit berapa illah? Satu illah. Yang menduduki kedudukan dua illah. Kan begitu? Sekarang kalau kita tidak dikatakan ini telah dipindah, maka mengharuskan kita katakan ini tidak ditanwin tanpa ada sebab itu. Tanpa ada sebab itu. Contoh yang paling ma'ruf, perhatikan baik-baik satu kata ini. Sering keluar tapi kita heran kenapa tidak ditanwin. Ka asya'a. Seperti asya'a. Fa'innana law lam nakul biqalbiha. Sesungguhnya kalau kita tidak bilang dia telah dipindahkan tempatnya, lazima man usarf af'al. Maka mengharuskan af'al, lazima man'u af'al minasorfi. Mengharuskan af'al tidak boleh ditanwin biduni muktadin. Padahal kata af'alun ditanwin. Kalau ada kata berwazan af'alun, itu ditanwin. Paham gak nih? Seluruh kata berwazan af'alun itu diapain? Ditanwin. Walaupun akhirnya hamzah. Dipahamin? Walaupun akhirnya siapa? Hah? Hamzah. Seperti apa? Ada di ayat sebentar. Wa qad warada masrufa, padahal dia telah datang dalam keadaan dia ditanwin. Qala ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Berarti kata asma'un. Lihat dulu ini ya. Asma'un, bandingkan dua kata ini. Asma'un, asya'u. Sama? Sama kelihatannya. Karena ini wazannya af'alun. Ini juga kelihatannya wazannya apa? Af'alun. Tapi kenapa di dalam bahasa Arab dibedakan? Ini asma'un, sementara ini asya'u. Sama tapi beda. Satu ditanwin, satu tidak. Kenapa ini? Ini pertanyaannya. Fatakul aslu asya. Maka antum katakan asalnya asya itu adalah syai'a. Ya. Karena kalau ada kata ada kata fa'lun, jamaknya apa? Fa'lun jamaknya apa? Fa'la. Paham ini? Syai'un. Syai'un jamak. Jamak syai'un. Kesini, kesini, ke fa'la'u. Syai'un. Syai'a'u. Dipaham ini? Wazan kalau dia berwazan fa'la'u, tidak boleh tanwin. Kalau ada kata berwazan fa'la'u, tidak boleh ditanwin. Pemahaman? Makanya syai'a'u tidak boleh tanwin. Beda kalau asma'u. Ini kan dari kata ismun. Jamanya af'al, asma. Jadi beda jamanya. Kalau ini fa'la, kalau ini af'al. Kalau jamanya af'al, tanwin. Kalau jamanya fa'la, tidak tanwin. Seperti nadman. Paham gak ini? Paham ini? Hamro, baido, fa'la'u semua itu. Paham kan? Paham gak ini? Tidak ditanwin. Maka gimana ini? Apa jalan ceritanya ini? Kenapa bisa tidak ditanwin? Padahal sama dengan asma. Kata walau patakulu aslu asya syai'a ala wazni fa'la fakuddimatil hamzati allati hiya lam. Masya Allah. Katanya dikedepankan hamzah, yaitu dia aslinya adalah lamnya. Yang mana itu hamzah? Ini nih. Syai'a'u. Mana hamzah yang aslinya lamnya? Kalau ini hamzah tambahan ini. Ini alif tambahan. Hamzah yang lamnya mana? Yang ini. Yang sebelum alif. Dia bilang dikedepankan di sini. Paham gak ini? Dikedepankan. Berarti jadinya kalau antum kedepankan jadinya apa? Apa? Asya'u. Paham ceritanya? Dikedepankan. Apa berarti wazannya? Fi maudhi'il fa', dikedepankan ke tempatnya fa'. Fasara asya'u ala wazni. Kalau antum ditanya apa wazannya asya'u? Apa wazannya? Apa wazannya? Lab'a. Wazannya apa? Lab'a. Karena ain sama fa' tak geser. Yang bergeser siapa? Yang bergeser apa? Lab'nya. Jadi lab'a. Iya. Fa man uha min asrfi nadran ila al-asli. Ini dia. Maka dia ditanwin karena lihat aslinya, bukan lihat jadinya. Jadi walaupun sama antara asya'u dengan asma, satu ditanwin satu tidak. Kenapa? Karena kita lihat di mana? Lihat apanya? Aslinya. Paham enggak ini? Paham Ahmad? Lihat aslinya. Jelas berarti Ahmad? Jelas Ahmad? Walladhi huwa fa'ala la syakka anna fa'ala min mawazin alif tanwin mamduda. Tidak ada keraguan bahwa fa'ala termasuk wazan alif tanwin mamduda. Fa huwa mamnu'un min nasrfi lidzalik. Maka dia terhalangi dari tanwin karena itu. Ya, bahwa al-mukhtar, dan ini yang dipilih. Ternyata asya'u itu tidak ditanwin karena terjadi kolbul makani. Wazannya lak'a'u, bukan fa'la'u. Bukan af'alu. Karena kalau af'alu tanwin. Seperti asma'un. Paham gak ini? Asma'un. Tapi dia ini wazannya apa? Lak'a'u. Yang aslinya sebelum lak'a'u apa? Fa'la'u. Bukan af'al. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Semua wazan yang fa'la'u itu mamnu' minas sorof. Ilahnya satu. Ilah cuma satu. Yaitu alif tanwin mamduda. Paham Ahmad? Alif tanwin mamduda. Selesai semua cerita tentang ini. InsyaAllah besok kita sudah mulai masuk di bab pertama. Besok insyaAllah kita sudah mulai masuk di bab pertama. Artinya kita akan masuk dalam kitab. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.